Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah diberikannya taufik kepada kita untuk mengisi waktu kita, yakni dalam belajar ilmu, menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, bi fadli min Allah, kita telah mengkhatamkan, yakni kita telah membahas kitab Tauhid. Kita telah membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan sekali lagi, ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri, karena sekali lagi menuntut ilmu ini adalah amalan yang paling utama setelah amalan fardu. Dan ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan taufik untuk selalu diberikan peluangan waktu untuk belajar, membahas tentang din, membahas tentang pokok-pokok dasar agama kita, sehingga itu menjadi bekal kita nanti, yakni dalam perjalanan hidup kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membahas kitab tauhid, kita insyaallah taala memilih kitab selanjutnya juga berkaitan dengan akidah, yakni kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, yakni kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdul Rahman bin Ahmad As-Sabuni rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita bahas berkaitan dengan kitab ini, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, masalah akidah adalah masalah usul. Masalah akidah adalah masalah usul, yakni masalah yang mendasar, masalah prinsip, masalah pokok di dalam agama kita. Oleh sebab itu, para ulama senantiasa menulis ala marrul usul, dari zaman ke zaman mereka menulis berkaitan dengan akidah ini guna memperingatkan umat dari akidah-akidah yang tersalah, akidah-akidah yang terpesong dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab akidah ini ala marrul usul tadi kita sebutkan, dari zaman ke zaman itu kebanyakannya bentuk daripada yakni hajatun nas ila bayan hadhihi al-aqidah. Ini bentuk yakni jawaban daripada para ulama terhadap hajat, keperluan, kebutuhan daripada umat tentang akidah ini. Sehingga kebanyakan mereka menulis bab-bab akidah atas permintaan. Kalau tak permintaan, atas pertanyaan biasanya. Dan ini kebanyakannya kita dapatkan dari muallafat, yakni karangan-karangan, tulisan-tulisan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kebanyakan daripada muallafat, karangan-karangan beliau ini adalah bentuk daripada jawaban atau bentuk daripada keperluan untuk membantah firqah-firqah atau kelompok-kelompok aliran-aliran yang menyelisih aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Di contoh misalnya akidah al-wasithiyah milik beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini adalah permintaan dari qadi wasit, qadi wilayah wasit atau orang-orang wasit yang memerlukan bayan keterangan tentang akidah. Kemudian juga Al-Hamawiyah, kitab beliau. Ini juga permintaan. Dan juga kitab beliau yang terbesar, fatwa, yang yakni majmu' fatwa beliau ini adalah bentuk namanya fatwa, bentuk daripada soalan jawaban daripada soalan-soalan. Begitu juga dengan buku kita ini. Begitu juga dengan buku yang kita akan bahas biznillahi ta'ala, yakni buku Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Ini pun adalah bentuk daripada permintaan, bentuk daripada permintaan, yakni orang-orang kawasan apa ini disebut Tobrustan, dan nanti kita akan sebutkan. Ini yani wilayah Tobrustan ini wilayah-wilayah Iran lalu sekarang. Baik. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, itu berkaitan dengan keumuman bahasan tentang akidah, kepentingan kenapa para ulama menulis, kemudian juga sebab-sebab mereka menulis. Kemudian penulis kitab kita ni, yakni kitab kita sekarang Aqidatus Salafu Ashabul Hadith, tadi kita sebutkan beliau adalah Ismail, nama beliau adalah Ismail bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Jadi nama beliau Ismail bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Sabuni. Kunyah beliau adalah Abu Uthman. Kunyah beliau Abu Uthman, dah kita sebutkan kunyahnya adalah nama-nama yang didahulu oleh Abun atau Umun. Jadi kunyah beliau adalah Abu Uthman, padahal beliau tidak memiliki nama Uthman. Disebutkan dalam biografi beliau, beliau ini tidak memiliki nama Uthman, anak namanya Uthman. Anak-anak laki beliau disebutkan ada dua, nama-namanya adalah Ahmad dan Abdurrahman, nama anak-anak beliau, tapi tidak disebutkan ada nama Uthman. Tapi ini kunyah, jadi tidak mesti nama anak, tidak mesti nama anak. Jadi apa yang dipilih maka boleh. Semacam Umar bin Khattab, siapa nama kunyah beliau? Abu Hafsin. Kunyah beliau Abu Hafsin, tapi tidak ada nama anak beliau Hafs, tidak ada. Hafsah ada, tapi Hafsin, Hafsun tak ada, tidak ada. Tapi inilah, yakni nama kunyah boleh. Macam Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunyah beliau Ummu Abdillah. Ada tidak nama yakni anak beliau Abdullah? Tidak ada. Tapi inilah adalah kunyah, boleh-boleh saja, tidak masalah. Jadi beliau sekali lagi Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman bin Ahmad As-Sabuni rahimallahu ta'ala, yang lahir pada tahun 373 Hijriah, atau ada yang menyebutkan 372 Hijriah. Jadi penulis buku ini dah lama sekali. Jadi termasuk kitab-kitab salaf, yakni kitab-kitab yang lama nih, bukan kitab-kitab baru kitabnya. Jadi kitab dah lama sekali, yakni pada abad ke-404 Hijriah. Taib. Dan penulis merupakan salah satu yang dijuluki Syekhul Islam. Penulis salah satu ulama yang dijuluki Syekhul Islam, termasuk A'immatul Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk imam-imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sedikit di antara para ulama yang dijuluki Syekhul Islam, ya tentu para ulama tersebut dijuluki Syekhul Islam karena keluasan ilmu mereka, karena khidmah beliau kepada sunnah, khidmah beliau kepada din. Ini kenapa mereka disebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kafan Syekhul Islam. Dan yang paling populer, yang paling terkenal sekali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau tidak Muhammad bin Abdul Wahhab pun Syekhul Islam. Banyak Syekhul Islam, tapi apabila disebutkan Syekhul Islam saja kemudian tidak disebutkan namanya, maka yang paling populer dan paling masyhur adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Jadi julukan, sebutan Syekhul Islam ini kalau kita tengok daripada zaman As-Sabuni, Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni ini, maknanya bukan Ibnu Taimiyah yang paling pertama yang dijuluki Syekhul Islam. Sebab ada orang mengatakan bahwasanya Syekhul Islam ini adalah julukan yang dibuat-buat oleh Wahabi. Mungkin ada yang sebut macam itu. Kenapa selalu disebut Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam? Nah, kalau sekarang ni kalau kita tengok biografi daripada yakni Imam As-Sabuni ini, maka beliau dah juga termasuk yang dijuluki oleh Syaikhul Islam. Dan yang menjuluki beliau ni bukan cala-cala orang, bukan orang yang rendah ilmunya, Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Dan nanti kita akan sebut salah satu murid beliau adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi ini yang sangat siapa yang tidak kenal Imam Baihaqi? Jadi kitab-kitab hadis yang beliau tulis sangatlah masyhur. Kemudian juga beliau ini termasuk mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian dia bukan hanya sekedar mazhab Imam Syafi'i, kata para ulama Imam Al-Baihaqi ini dengan keluasan ilmunya, dengan kadar keluasan ilmunya, sebenarnya dia boleh membuat mazhab sendiri. Tapi karena ingin menyokong, berkhidmat kepada mazhab Syafi'i, maka beliau bermazhab Syafi'i. Jadi luas ilmu beliau, dan ini pun termasuk salah satu murid daripada penulis ini, yakni Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan beliau Al-Baihaqi menjuluki syekhnya ini adalah yakni Syekhul Islam. Menjuluki beliau Syekhul Islam. Baik. Jadi berkaitan dengan Syekhul Islam ini, kira bukan masalah yang baru-baru lahir, dah lama sekali. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Al-Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi mempunyai kitab, dan kitab beliau ini adalah bentuk bantahan kepada Muhammad bin Muhammad Ibnu Ala, kepada Muhammad bin Muhammad Ibnu Ala Al-Hanafi, yang mengatakan bahwasanya julukan atau sebutan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tak betul, tak benar. Ini pendapat Muhammad bin Ala, dan bahkan beliau ini berpendapat orang yang menyebutkan ini kafir. Dahsyat. Jadi pendapat Muhammad bin Ala ini dahsyat pendapat beliau. Jadi Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu taala menulis satu kitab yang berjudul Ar-Radd Al-Wafir Ala Man Za'ama Anna man samma Ibnu Taimiyah kafir. Jadi kitab ini berjudul Ar-Radd Al-Wafir Ala Man Za'ama Anna Man Samma Ibnu Taimiyah kafir. Jadi bantahan yang wafir, yang lengkap terhadap orang yang mengatakan bahwasanya yang menamakan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam adalah kafir. Jadi Ar-Raddul Wafir Ala Man Za'ama Anna Man Samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Jadi dalam kitab ini Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi menyebutkan bantahan kepada orang-orang sejenis Muhammad bin Ala ni, yang menyebutkan bahwasanya Syekhul Islam ni adalah julukan yang kira menyelisihi din, dan bahkan menyebutkan kafir. Dan dalam hal ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya dalam fatwanya, bagaimana pendapat yang mengatakan fulan Syekhul Islam, fulan Syekhul Islam. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, jawaban beliau dalam fatwanya, kalau Syekhul Islam itu yang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa orang tersebut memiliki keluasan ilmu, kemudian berkhidmat, melayani umat, melayani din, melayani sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ini tidak masalah. Boleh orang itu menyebutkan fulan Syekhul Islam, boleh. Membab apa menyebutkan yakni perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikannya terhadap din dan sunnah. Tapi kata beliau rahimahullahu taala, jika yang dimaksudkan Syekhul Islam adalah marji, inti daripada Islam, maka tak boleh. Jadi rujukan inti yakni pokok dan rujukan yang paling mendasar, jadi maka ini tak boleh. Jadi bedakan mana niat yang boleh, mana mana maksud yang boleh dibolehkan, mana maksud yang tidak dibolehkan dalam menyebutkan Syekhul Islam. Jadi kalau menyebutkan Syekhul Islam dengan maksud bahwasanya orang itu kita akui dia punya sumbangan ilmu, sumbangan layanan terhadap umat, syarah dan sebagainya, banyak dakwah dan sebagainya, maka ini tidak masalah boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan Syekhul Islam adalah marji, yakni rujukan, inti. Jadi semua yakni sebagai rujukan, maknanya dia paham maksud rujukan, yakni dia adalah segala-galanya dari Islam, maka tak boleh. Dan ini yang dibuat oleh Islam, oleh Syiah. Ini yang dibuat oleh Syiah. Jadi kalau udah namanya imam-imam mereka, maka marji, rujukan. Jadi tak boleh salah imam-imam mereka. Nah, ini semacam Syiah ini, maka tidak boleh. Oleh sebab itu, dari sini para ulama pun menyatakan keliru bagi orang yang menjuluki, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullahu taala, dijuluki apa tuh? Hujjatul Islam. Dijuluki Hujjatul Islam. Maka ini keliru. Kalau Hujjatul Islam ini kira maksudnya hujjah, rujukan Islam. Maka rujukan Islam ini kitabullah dan sunnah Rasul, betul tidak? Sebab kita kitabullah dan sunnah Rasul ini tidak pernah akan keliru. Tapi kalau manusia-manusia ini boleh keliru. Jadi dibedakan mana julukan yang, mana sebutan yang boleh, mana sebutan yang tidak boleh, mana maksud yang boleh, mana maksud yang tidak dibolehkan. Baik, jadi sekali lagi penulis kita ini adalah Syekhul Islam Abu Ismail, Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni rahimahullahu taala. Baik. Nah, ada orang bertanya-tanya mungkin, As-Sabuni apa nih? Biasanya kita mendengar misalnya Al-Asqalani, Al-Albani misalnya, atau apalagi Al-Al. Al-Al itu sudah kita sebutkan adalah nisbat, penisbatan, penyandaran seseorang kepada imma tempat kelahirannya, imma tempat, yakni sesuatu yang dia dikenal dengannya. Jadi Al-Al-Al yang terakhir yang disebutkan dalam nama-nama para ulama atau nama-nama penulis adalah sandaran kepadanya atau nisbat kepadanya. Jadi itu. Jadi banyak kita sebut Al-Albani contohnya, maka dia nisbat disandarkan kepada Albania, tanah kelahiran dia. Misalnya cita misalnya Al-Indonesi misalnya, nisbat sandaran kepada Indonesia. Al-Malaysia misalnya, nisbat kepada tanah kelahiran atau tempat yang namanya Malaysia. Al-Makki misalnya, sandaran kepada Mekah. Nah, terus kalau ini As-Sabuni sandaran kepada apa? Sabun. Sandaran kepada sabun. Iya. Jadi jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama dalam menyebutkan biografi beliau ini, Al-Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni. As-Sabuni ini nisbat kepada siapa? Atau sandaran kepada apa? Jadi disebutkan dalam biografi beliau ini, ini As-Sabuni ini adalah sandaran kepada Al-Hiraf. Al-Hiraf atau Al-Hirafah. Yakni sandaran nisbat kepada profesi. Nisbat kepada profesi. Yakni apa profesi itu? Pekerjaan. Nisbat kepada pekerjaan. Maksudnya apa pekerjaan ini? Ya, pekerjaan menjual sabun. Pekerjaan membuat, menjual sabun. Karena atuk-atuk beliau ini dikenal, atau kakek-kakek beliau ini dikenal pembuat sabun, penjual sabun. Jadi beliau pun walaupun tidaklah menjual sabun, kalau menjual sabun nanti membuat sabunnya ini tidak sempat nanti untuk ini. Jadi kakek-kakeknya atau atuk beliau ini yang membuat sabun terkenal, dengan masyhur dengan buatan sabun, habis itu menjual sabun dan sebagainya. Jadi beliau pun dikenal dengan As-Sabuni. Nah, gitu. Jadi nama penulis kita ni Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni. Baik. Jadi qul billahi rahmani rahimakumullah. Jadi beliau ni sekali lagi termasuk Syekhul Islam a'immah ahlu sunnah, imam-imam daripada ahlu sunnah wal jamaah. Terus kitab kita ni beliau rahmallahu taala tidak menamakan kitab beliau. Jadi beliau setelah yakni diminta oleh ahli Tobrustan tadi, kemudian beliau menulis akidah-akidah daripada akidah imam-imam ahlu sunnah jamaah. Karena beliau sebutkan nanti di dalam mukadimah itu sendiri beliau sebutkan, beliau ambil daripada akidah-akidah imam-imam ulama, bukan beliau karang-karang sendiri. Jadi beliau menulis begitu saja dan tidak menyebutkan yakni judul atau tajuk kitab beliau ini. Nah, jadi judul atau tajuk kitab beliau ini ditulis oleh para ulama setelahnya untuk yakni memudahkan orang. Karena kalau kitab tidak ada nama susah juga. Jadi dinamakan oleh yakni ulama yang datang setelah beliau rahimahullahu taala. Jadi ada yang mengatakan namanya ini yakni akidah as-salaf ashabul hadis. Baik, karena beliau sering menyebutkan keyakinan akidah ashabul hadis, ahli hadis dalam hal ini. Nanti kita banyak jumpai perkataan beliau nih. Jadi banyak beliau sandarkan akidah-akidah tersebut kepada ahli hadis. Maka para ulama yang datang setelahnya menamakan kitab beliau ini akidah salaf ashabul hadis, sesuai karena sesuai dengan isi buku ini. Ada juga yang menamakan kitab beliau ini adalah ar-risalah fi aqidati salaf wa ashabul hadis, risalah tentang akidah salaf wa ashabul hadis. Ada juga yang menamakan fusul fi ilmiddin. Jadi pasal-pasal yang berkaitan dengan ilmu din atau keyakinan di dalam din dan lain-lain dari penamaan yang ada. Tapi yang masyhur penamaan yang ada adalah yang ini, kitab ini Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Baik. Berkaitan dengan makna daripada tajuk kitab ini atau judul kitab ini, yakni adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Kita ada bahas berkaitan dengan akidah, apa makna akidah. Jadi sedikit mengulang, al-aqidah dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arabnya, maknanya adalah al-aqdu. Al-aqdu, apa makna al-aqdu? Akad. Bahasa kita pun akad. Jadi akad itu untuk yakni mengikat perjanjian dan lain-lain, akad. Itu dari segi bahasa, al-aqidah dari kata-kata al-aqdu, yakni akad, untuk mengikat. Terus dari sisi istilah, jadi kalau sudah kita sebutkan makna bahasa, artinya dari, ya apa yang dimaksud dengan makna bahasa, yang dimaksud dengan makna bahasa di sini adalah makna secara keseluruhan, umum. Tapi kalau sudah kita masuk kepada makna istilah, yakni istilah yang sedang dibahas dalam bab itu, yakni dalam bab akidah. Maka disebutkan oleh para ulama, al-aqidah secara istilah maknanya adalah al-azmul qalbi al-jazim, al-azmul qalbi al-jazim alladhi la shakka fihi wa la taraddud fi masail al-i'tiqadi kulliha. Jadi kata beliau, kata para ulama menyebutkan makna akidah secara istilah adalah azmul qalbi al-jazim. Azmul qalbi, yakni keinginan hati yang kuat, keinginan hati yang pasti. Keinginan hati yang pasti atau niat hati yang pasti. Boleh juga keyakinan niat hati yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi niat, keinginan atau apalagi akidah, apalagi yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fi masail al-i'tiqadi kulliha, di dalam masalah-masalah akidah secara keseluruhan. Jadi ini yang dimaksud akidah di dalam istilah, yakni keinginan hati atau keyakinan hati yang kuat, keyakinan hati yang kuat yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam masalah-masalah akidah secara keseluruhan, di dalam masalah-masalah, di dalam seluruh masalah akidah. di dalam masalah-masalah akidah secara keseluruhan atau di dalam seluruh masalah akidah. Nah, dari sini, dari definisi daripada akidah secara istilah yang kita sebutkan, diketahui perbedaan antara akidah dengan tauhid. Diketahui perbedaan antara akidah dengan tauhid. Jadi kalau akidah ini adalah umum. Jadi apa yang diyakini oleh hati dengan pasti tanpa ada keraguan dalam seluruh masalah-masalah akidah. Jadi masalah-masalah akidah ini masuk hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya hadis ini sahih, oh saya yakini, ini berarti akidah saya. Baik. Misalnya masalah nikah misalnya, harus dengan wali, ada wali. Kenapa? Karena ada nas hadisnya. Oh, ini adalah termasuk keyakinan saya, akidah saya. Tapi tak disebut, oh ini tauhid saya. Tidak. Sebab akidah ini cakupannya seluruh masalah-masalah din yang diyakini melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu akidah. Tapi kalau tauhid disebutkan oleh para ulama khusus dia, khusus, yakni hanya pada tauhid yang tiga saja. Yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Waalaikumsalam. Ada tidak? Baik. Jadi kalau masalah akidah tadi kita sebutkan masalah yang umum, masuk seluruh yakni perkara-perkara din. Tapi kalau tauhid khusus, masuk yang tauhid yang tiga dengan pembahasan-pembahasannya yang mengurangi nilai daripada tauhid yang tiga tadi. Jadi sebab itu kalau kita tengok kitab tauhid yang kita dah bahas, itu kisaran bahasannya yang tiga itu saja. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidaklah disebut ada macam yang di sini, macam yang disebut oleh penulis di sini, seluruh akhlak masuk, adab masuk. Kenapa ini dikatakan akidah? Karena itu yang kita yakini sebagai ahlu Islam. Itu yang diajari oleh Nabi SAW, maka ini termasuk akidah kita. Yakni secara keseluruhan. Tapi insyaallah paham insyaallah ini. Baik. Jadi itu berkaitan dengan akidah, kemudian salaf. Kemudian salaf. Ini pun sering kita dengar penjelasan daripada para ulama, dengar penjelasan daripada ustaz-ustaz kita makna salaf nih. Yakni secara bahasa artinya at-taqaddum, yakni pendahulu. Itu makna secara bahasa. At-taqaddum. Yakni siapa saja yang mendahulu kita, maka itu adalah salaf kita dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, dan ini disebutkan oleh Nabi SAW kepada siapa itu? Kepada Fatimah, anak beliau. Ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Kata Nabi SAW kepada anaknya Fatimah, ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Kata Nabi, maksudnya salaf di sini apa? Pendahulu. Sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Yakni bapakmu di sini adalah Fatimah anaknya. Ini dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, makna salaf adalah tentu pendahulu yang mana satu, tidak sembarang pendahulu. Memang dari segi bahasa iya pendahulu. Tapi salaf dari segi istilah ini maksudnya adalah pendahulu-pendahulu yang soleh. Nah, khilaf pendapat para ulama, ada yang mengatakan pendahulu-pendahulu yang soleh ini hanya berkisar seputar sahabat dan tabi'in dan tabi'in saja. Ini ada yang mengatakan demikian. Yakni salaf ini kalau disebut salaf maknanya adalah sahabat, tabi'in, tabi'in. Ada juga yang mengatakan seluruh ulama-ulama yang saleh, baik itu setelah tabi'in maupun yakni setelah-setelahnya, termasuk juga salaf. Termasuk juga salaf. Taib ala kulihan, salaf di sini maksudnya pendahulu kita yang soleh. Namun tentu yang lebih khusus di sini yang dimaksud dengan salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya, yakni zaman sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Jadi sebab itu apa salaf yang yakni yang benar-benar ya tentu yang zaman yang tiga nih. Kemudian salaf kita yang selanjutnya adalah orang-orang yang mendahului kita yang telah mengikuti langkah-langkah salaf sebelumnya. Gitu. Jadi soal itu salafnya adalah yakni cara beragama yang mengikuti pendahulu-pendahulu yang soleh di kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan yang mengikuti mereka. Jadi salasilah, yakni silsilah beragama kita jelas. Silsilah beragama kita harus jelas. Kenapa disebut demikian? Karena kalau tak jelas, tak nyambung nanti. Sebab itu firqoh-firqoh yang terpesong keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah ini, cara beragama mereka tak jelas. Disebut misalnya, misalnya nih contoh lah, kenduri kematian misalnya, atau apa maulid misalnya. Dia bilang kalau kita sebut sekarang ini di kampung kita, kau ini baru lahir, baru kemarin-marin lahir, baru misalnya umur berapa gitu, kau ini atau kau udah buat misalnya. Tahib, kalau kita sebut yakni silsilah beragama kita, memang dari segi kita sekarang ini memang kita lebih muda, tapi dari segi silsilah-silsilah kita, maka kita tentu akan bersambung silsilahnya kepada Nabi SAW. Kenapa? Ini akidatul salaf yang kita pegang. Tapi kalau mereka-mereka ini ujung-ujung sampai mana tuh? Atuk, katuk, katuk, katuk, dah khalas dah. Putus, mana lagi? Tak tahu. Paham tidak? Sebab maulid-maulid ini paling paling mentok, paling ujung-ujung dia akan bersambung kepada Bani Fatimiyun. Tapi yang mungkin pada tahun yakni abad ke-8 Hijriah semacam itu. Sedang Nabi SAW dah lebih daripada itu, atau kitab-kitab ini pun dah abad ke-4 Hijriah, belum ada maulid lagi di sini. Yakni silsilah itu harus jelas. Sebab itu sanad harus jelas. Sanad yakni silsilah rijal al-musil ila al-matan, yakni yang sampaikan itu kepada matan hadis Nabi SAW. Sebab itu penting untuk mempelajari kitab-kitab salaf, supaya memperjelas kita punya silsilah din. Supaya memperjelas silsilah kita punya din. Tapi kalau tidak mempelajari kitab salaf, atau habis itu mendengar ini dan itu, maka silsilah kita tak jelas. Jadi kita datang-datang kampung, kamu ini baru datang dari Qatar, habis itu lain-lain macam-macam. Padahal yang baru itu dia. Kalau kita tengok silsilahnya macam tadi, kenduri ujung-ujung apa tuh? Ujung-ujung. Misalnya lah, kenduri kematian, misalnya ujung-ujung Wali Songo misalnya. Misalnya kalau kita balik kepada Wali Songo. Wali Songo itu abad keberapa tuh kira-kira? Kalau hijriahnya lah. Mungkin abad ke bahkan abad ke-8 ke atau 7 ke macam tuh. Jadi masih jauh dari abad penulis kita ini pun dah jauh, apalagi abad sahabat. Sebab itu agama yang paling murni adalah agama salaf. Agama salaf yakni agama yang diambil dari salaf maksudnya. Baik. Ini akidah dah salaf sudah, kemudian ashabul hadis. Kemudian ashabul hadis. Ini sekarang kita dalam rangka menjelaskan yakni makna kitab kita, sebab penting, kata orang tak kenal maka tak sayang. Itu tidak. Jadi mesti harus sayang. Jadi kita kenal nih siapa penulisnya, kita kenal siapa bagaimana keilmuan penulisnya, bagaimana yakni makna daripada tajuk yang dia tulis. Taib ashabul hadis. Jadi disebut di sini oleh para ulama akidah salaf wa ashabul hadis, atau akidatul salaf ashabul hadis. Disebut di sini istilah atful khas alal am. Jadi atful khas alal am itu istilahnya. Dalam ilmu nahwu disebut atful khas alal am. Yakni menyebutkan menyebutkan kekhususan setelah keumuman, menyebutkan kekhususan atau mengkhususkan setelah mengumumkan. Apa maksudnya nih? Jadi kita disebut tadi kan kita sebut aqidatus salaf. Salaf ini umum betul tidak? Salaf ini umum, pendahulu kita yang soleh, kita yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, salaf ini umum, dikhususkan oleh ashabul hadis. Ashabul hadis. Jadi ashabul hadis ini adalah khusus. Salaf ini umum. Jadi masuk tidak ashabul hadis pada salaf? Masuk. Nah, jadi gitu. Jadi ashabul hadis, penyebutan ashabul hadis ini adalah penyebutan yang dikhususkan setelah menyebutkan yang umum. Gitu. Adapun makna daripada ashab, ashabul hadis, yakni ashab, disebut ashab yang memilih, yang apa, ahli. Jadi disebut ashab maknanya adalah ahli, yakni ahlus sunnah wal jamaah, macam itu. Ahlus sunnah, ahli, yaitu orang yang mengikuti sunnah, sama dengan ini ashabul hadis, ahli hadis. Kemudian yang mengikuti hadis Nabi SAW, yang berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW, yang memperjuangkan hadis Nabi SAW, masuk kepada ke dalam makna ashabul hadis. Sehingga wajar penulis sebut di sini, yakni aqidatus salaf ashabul hadis. Jadi mengkhususkan setelah menyebutkan umum. Jadi aqidatus salaf wa ashabul hadis. Karena ashabul hadis ini dah termasuk salaf. Karena ashabul hadis ini dah termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Karena ingat, penamaan salaf ini bukan penamaan yang baru disebutkan. Dan juga salaf ini salah satu nama di antara nama-nama ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Ahlu sunnah wal jamaah yang kita ketahui, kemudian salaf, kemudian ta'ifah al-mansurah, apa lagi? Al-firqah al-najiyah, dan lain-lain dari nama-nama yang ada, yang syar'i. Baik. Jadi aku di aqidatul salaf ashabul hadis. Kenapa? Kenapa dikhususkan ashabul hadis ini? Kenapa dikhususkan ashabul hadis setelah menyebutkan salaf? Karena ashabul hadis ini, baik, dialah yang memperjuangkan sunnah. Contoh misalnya, kalau disebut sunnah Nabi SAW, maka sering disebut Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Sering disebut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi padahal Imam Ahmad ini, yakni pengasas daripada mazhab Hanbali. Itu tidak, mazhab Hanbali ini Imam Ahmad. Tapi karena Imam Ahmad ini seorang yang ashabul hadis, tadi kita sebutkan ahli hadis, kemudian memperjuangkan hadis Nabi SAW, maka erat kaitannya dengan sunnah Nabi SAW. Maka disebut juga beliau ini ashabul hadis. Begitu juga dengan penulis di sini. Jadi seluruh orang yang mengamalkan, yakni hadis-hadis Nabi SAW, tak kira kita tidak, yakni maksudnya tidak mesti dia harus memiliki ilmu hadis. Misalnya hadis ini tahu perawi-perawinya, hadis ini tahu siapa yang, tidak mesti. Jadi yang paling inti di sini, mengikuti, mengamalkan, membela, mendakwahi hadis tersebut, maka insyaallah taala orang ini masuk ke dalam ashabul hadis. Walaupun dia ahli fikih misalnya, walaupun dia Mr. Master di bidang tafsir misalnya. Sekarang ini muskilah nih. Sekarang ini karena dulu para ulama tidak ada maksudnya spesifik spesialis. Misalnya sekarang nih, oh dia kuliah tafsir misalnya, oh dia doktor di bidang tafsir. Kalau ulama-ulama terdahulu semua bidangnya doktor semua, hadisnya, fikihnya, tafsirnya. Tapi sekarang nih karena zaman makin, yakni dekat dengan akhir zaman, ilmu pun kurang. Jadi sekali lagi, hatta misalnya orang umum sekali, kalau dia tadi membela, mengamalkan, mendakwahi sunnah Nabi SAW pun boleh disebut ashabul hadis. Baik. Jadi sekali lagi, secara khusus memang yang dimaksudkan oleh yakni al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sabuni di sini adalah mereka-mereka yang ahli hadis plus mereka-mereka yang mengamalkan, memperjuangkan, mendakwahi. Jadi akan nyata dari nukilan-nukilan beliau nanti rahimahullahu taala dalam kita baca nanti. Sebab kitab ni kitab salaf, termasuk yakni kelebihan-kelebihan kitab salaf seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah musnad. Adalah musnad, yakni menyebutkan suatu pendapat dengan sanad. Itu perbedaan antara kitab salaf dengan kitab khalaf, kitab yang terdahulu dengan kitab yang sekarang. Kalau kitab-kitab zaman dahulu sekali lagi macam ni, abad keempat Hijriah, abad ketiga Hijriah, penulisan-penulisannya kebiasaannya musnad, yakni bersanad. Dan ini sekali lagi mizah, yakni keistimewaan yang sangat luar biasa. Karena disebutkan, para ulama menyebutkan, barang siapa yang menyebutkan isnad, menyebutkan sanad, maka dia telah berlepas diri. Maknanya, walaupun benar apa salah, dhaif apa ini, dhaif apa sahih, itu tak masalah. Jadi bukan masalah pada dia, dia sudah menyebutkan sanadnya. Masalahnya pada kita sekarang nih, yang mengecek atau yang sudah tahu hukumnya. Itu. Jadi bagi mereka yang sudah menyebutkan sanad, maka sudah lepas tanggung jawabnya. Nah, sekarang tanggung jawabnya ada pada kita. Oh, ini para ulama ahli hadis sudah jelaskan nih, dhaif masih juga dilaksanakan. Ini maudhu palsu masih juga dipakai. Nah, itu yang muskilah. Nah, sebab itu kita mendapati misalnya di buku-buku hadis Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, selain Bukhari dan Muslim, itu semua terdapat hadis-hadis dhaif, itu tidak. Nah, bukan masalah pada Abu Dawud dan lain-lain, itu bukan masalah itu, tapi masalahnya pada kita sekarang. Kalau mereka-mereka dah lepas karena mereka dah sebutkan sanadnya. Nah, begitu juga dengan ini, salah satu kitab salaf yang terdahulu beliau pun menyebutkan sanad-sanadnya. Nah, jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, penulis kitab ini dari sisi akidah termasuk berakidah salaf tadi kita sebutkan, dan nyata dari nukilan-nukilan beliau termasuk akidah ashabul hadis, ya akidah tu salaf, akidah ashabul hadis. Tapi dari segi fikih, disebutkan beliau lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Beliau lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Kata para ulama, karena beliau banyak disebut oleh imam-imam bermazhab Syafi'i. Karena biasanya ini kalau kita kawan, biasanya sering kita sebut atau tidak. Nah, jadi ini indikasi ciri-ciri bahwasanya beliau lebih dekat kepada mazhab Syafi'i. Contoh, beliau disebutkan oleh al-Imam As-Subki Asy-Syafi'i. Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala menyebutkan al-Imam As-Sabuni ini di dalam kitab beliau Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi al-Imam As-Subki memiliki kitab namanya Tabaqat Syafi'iyah, yakni kitab yang mengumpulkan ulama-ulama Syafi'iyah, dan termasuk di dalamnya kitab ya, imam kita ini, yakni Imam Abu Utsman As-Sabuni ini. Baik. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan yakni penulis, ana rasa dah sampai di situ berkaitan dengan penulis, kemudian berkaitan dengan kitab ini, sebab banyak sekali yakni pujian-pujian para ulama berkaitan dengan beliau. Imam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Adz-Dzahabi, dikira imam-imam besar nih yang datang setelah beliau memuji beliau, dan bahkan banyak menukilkan pendapat-pendapat beliau dari pendapat As-Sabuni ini. Ini menunjukkan bahwasanya keluasan yakni kelebihan beliau dari sisi din. Beliau banyak, dan disebutkan dalam biografi beliau, beliau sejak kecil dah ada ciri-ciri menjadi ulama. Karena 10 tahun beliau sudah menasihati orang. Nah, ini boleh dibaca biografi singkat beliau di kitab Antum. Jadi, dah ini merupakan ciri-ciri, dan bukan sembarangan yang beliau nasihati. Kalau mungkin dia nasihati, dia umur 10 tahun dah nasihat. Kalau dia menasihati orang yang berumur 10 tahun ini mungkin biasa mungkin. Tapi ini yang dia nasihati siapa? Ulama juga, Abu Ishaq Al-Isfarayni. Ini termasuk ulama besar yang mengambil nasihat daripada beliau. Abu Utsman As-Sabuni yang pada waktu itu umur 10 tahun yang mendengar nasihat beliau ulama. Jadi ini menunjukkan beliau ini luar biasa. Baik. Itu. Jadi adapun murid-murid beliau pun para ulama tadi kita sebutkan. Kita sebutkan tadi. Salah satu murid beliau adalah Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Imam Imam besar. Adapun guru beliau pun imam besar, yakni Imam Al-Hakim An-Naisaiburi yang memiliki kitab Al-Mustadrak ala Shahihain. Jadi nanti beliau akan banyak mengukilkan dari guru-guru beliau rahimahullahu taala. Baik, ini saja sebagai mukaddimah. Kalau tidak mungkin banyak yang boleh kita sebutkan berkaitan dengan mukaddimah. Mudah-mudahan mukaddimah ini yakni bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penyemangat bagi kita untuk mengenal lebih dekat kepada kitab-kitab ulama terdahulu, yakni ulama-ulama salaf. Nah, kita insyaallah taala baca terlebih dahulu yakni naskah yang ada di kitab kita ini. Nanti insyaallah taala kita akan menyebutkan yakni syarah-syarahan para ulama terhadap kitab ini. Nah, betul. Sebab penulisan. Halaman berapa tu? 14. Sebab penulisan kitab. Jadi biasakan kalau baca kitab tu bismillah dulu, habis itu sebutkan nama penulisnya biar terbiasa, jadi lebih mengenal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, berkata Al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni. Bismillahirrahmanirrahim, berkata Al-Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat Allah semoga tercurah kepada Muhammad, keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Amabag, ketika saya berada di kota Amal di Tibristan dan negeri Jailan dalam perjalanan menuju Baitullah Al-Haram dan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW wa ashabi al-kiram, saudara-saudaraku seagama memintaku agar mengumpulkan untuk mereka pasal-pasal dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama yang dipegang teguh oleh orang-orang yang terdahulu dari para tokoh agama, ulama kaum muslimin dan salafus salih. Baik. Jadi sampai di sini dulu. Ini insyaallah taala baik. Masih ada. Ini tidak mati. Belum. Bisa diulang. Baik, ala kulli hal kita sesuaikan dengan waktu kita. Baik, jadi di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala menuliskan kitab beliau. Dan tadi kita sebutkan beliau tidak menamakan kitabnya. Jadi beliau yang menamakan kitabnya adalah ulama-ulama yang datang setelah. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatul muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Selawat Allah semoga tercurah kepada Muhammad, keluarganya dan seluruh para sahabatnya. Tapi ini adalah mukaddimah. Jadi disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan mukaddimah ini, mukaddimah adalah pendahuluan. Pendahuluan. Jadi ada yang menyebutkan pendahuluan ini, ada yang menyebutkan bismillah. Baik, bismillah itu adalah muqaddimah al-haqiqi, muqaddimah hakiki, disebut muqaddimah yang sebenarnya. Kalau alhamdulillah semacam yang ini disebut muqaddimah nisbi. Apa maknanya muqaddimah hakiki, muqaddimah nisbi? Maknanya adalah mukaddimah hakiki itu adalah mukaddimah yang tidak ada mukaddimah sebelumnya. tidak ada kata-kata sebelumnya. Terus misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ada tidak sebelum Bismillah? Tidak ada. Maka disebut hakiki. Kemudian segala puji bagi Allah, yakni Alhamdulillah Rabbil Alamin, seperti yang disebut di sini. Yakni muqaddimah nisbi, yakni muqaddimah yang didahului oleh muqaddimah sebelumnya. Apa yang mendahului Alhamdulillah ini? Bismillah. Dalam sebagian naskah disebut Bismillah, ada di atasnya Bismillah. Nah, taib. Jadi kata penulis rahimahullah ta'ala di sini, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini wadih, insyaAllah ini. Salawat Allah semoga tercurah kepada Muhammad, keluarganya, dan seluruh para sahabatnya. Jadi, salawat ini berkaitan dengan salawat, kita dah sebutkan. Yakni, apa makna salawat Allah kepada nabinya? Apa makna salawat Allah kepada, apa makna salawat malaikat kepada nabi? Apa makna salawat manusia kepada nabi? Ini berdasarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini kan banyak nih kita dengar ayat ini. Jadi di sini disebutkan Allah berselawat kepada nabi, kemudian malaikat berselawat kepada nabi, habis itu kita pun diperintahkan berselawat kepada nabi. Apa makna selawat masing-masing? Yang sahih dalam masalah ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Aliyah dan juga dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah, juga disyarah oleh para ulama semacam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, menyebutkan yang sahih adalah selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah atsana 'alal mala'il a'la, yakni pujian Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluknya. Itu makna selawat Allah kepada Nabi, bukan rahmat. Sebab kita banyak mendengar selawat Allah yang dimaksud dalam ayat ini kepada Nabi SAW adalah rahmatnya, bukan. Yang pendapat yang benar seperti yang disebutkan oleh Abu Aliyah, seorang imam tabi'in. Abu Aliyah ini seorang tabi'in, seorang salaf dari kalangan tabi'in. Beliau menyebutkan selawat Allah kepada Nabi maksudnya adalah atsana ala mala'il a'la, yakni sana'ullah ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala mala'il a'la, yakni pujian Allah Subhanahu wa taala untuk nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluknya. Dan ini luar biasa kedudukan yang sangat luar biasa, betul tidak? Kemudian selawat malaikat kepada nabi, apa maksudnya kira-kira? Maksudnya adalah doa. Doa malaikat untuk Nabi SAW, ya, untuk mendapatkan derajat yang tinggi, maghfirah dan sebagainya. Begitu juga maknanya selawat manusia, hamba kepada Nabi SAW, maknanya adalah pun doa. Maknanya pun doa. Yakni doa kita kepada Nabi SAW. Baik, berkaitan dengan selawat yakni kepada Nabi SAW, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis kitab khusus panjang rincian satu jilid kitabnya berkaitan dengan selawat Nabi SAW dalam kitabnya Jilaul Afham. Jadi di situ beliau rincikan masalah selawat, lafaz-lafaz selawat, keutamaan selawat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada terjemahnya. Mudah-mudahan. Dan salah satu yang dibahas ini adalah selawat Allah semoga tercurah kepada Muhammad. Kira-kira ada soal, kalau ada soalan, ini selawat kepada Nabi Muhammad, boleh tidak selawat kepada Nabi lain? Ini ada soalan misalnya kalau disebut nih. Jadi jawabannya adalah boleh, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, Imam Abdul Razak As-Sun'ani dalam musannafnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan sallu ala anbiya'illah. Berselawatlah kalian kepada nabi-nabi Allah. Ini menunjukkan dalil yang sahih bahwasanya sebagaimana kita diperintahkan berselawat kepada nabi, juga kita berselawat kepada nabi-nabi yang lain, tapi tentu Nabi Muhammad yang lebih diutamakan. Di masalah boleh apa tidak, maka jawabannya boleh. Baik, itu kepada nabi mungkin kelasnya sama atau tidak, walaupun ada tingkatan-tingkatannya. Sekarang soalannya adalah, boleh tidak kita bersalawat kepada selain Nabi dan Rasul? Nah, kalau tadi kita sebutkan Nabi dan Rasul, jawabannya boleh. Nah, sekarang ini boleh tidak? Misalnya, ana bersalawat kepada antum nih, misalnya. Dan sebutkan Allahumma salli ala, misalnya siapa nih, contoh Abdurrahman misalnya. Allahumma salli ala siapa nih? Nah, nama-nama yang lain misalnya. Boleh pakai tidak? Nah, khilaf para ulama di sini, yang sahih adalah boleh. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, berselawat kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang sahih boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berselawat kepada Ali Abi Aufa. Kepada Ali Abi Aufa dalam hadis yang sahih. Yakni berselawat kepada keluarga Abu Aufa. Nabi SAW mengatakan, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah selawat kepada keluarga Abu Aufa. Nah, kalau keluarga Abu Aufa boleh, berarti keluarga lain pun boleh. Nah, ini dalilnya. Jadi, tapi makna di sini, tentu selawat, perbedaan antara selawat kita kepada Nabi dan selawat kita kepada selain Nabi, apa perbedaannya kira-kira? Perbedaannya adalah dalam keutamaan ibadah. Kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dinilai ibadah dan berlipat ganda nilainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya 10 kali. Yakni ada lipatan gandanya, ada keutamaan tersendiri dalam selawat kita kepada Nabi alaihi wasallam. Tapi kalau selawat kita kepada orang, ya tentu tidak ada lipat gandanya, hanya sekedar bernilai doa. Bernilai doa, dan doa itu adalah ibadah, itu saja. Itu perbedaan antara selawat kita kepada dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, amma ba'du. Nah, disebut amma ba'du, sering kita nih dengar amma ba'du. Apa makna amma ba'du? Kalau terjemahnya biasanya adapun setelahnya, adapun setelahnya. Jadi amma ba'du ini adalah yakni termasuk yakni kata yang bukan baru. Kata yang bukan baru dan disebutkan yang pertama sekali menyebutkan amma ba'du ini disebutkan apa tuh? Adalah Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Karena disebutkan bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wasalam ini diberikan faslul khitab, diberikan faslul khitab. Nah, faslul khitab ini adalah yakni perkataan yang jelas. Baik. Jadi setelah adanya amma ba'du ini, setelah perkataan amma ba'du ini adalah perkataan untuk menjelaskan makna tujuan daripada penulis setelah menyebutkan mukaddimah. Jadi disebut faslul khitab. Jadi setelah